الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه التبيان في شرح في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال رحمه الله: وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم القرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. أورد رحمه الله هذا المثال العظيم في بيان أهمية حسن الاستماع للقرآن، وكيف أن حسن الاستماع يفتح للعبد بإذن الله باب الهداية والرفعة في الدنيا والآخرة. فذكر قصة هؤلاء النفر من الجن الذين صرفهم الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين الإنس والجن، أما دعوته صلى الله عليه وسلم للإنس فالأمر فيها واضح، حيث كان يأتيهم في مجالسهم وبيوتهم وأماكن اجتماعهم ويدعوهم لدين الله. وأما الجن فهم خلق آخر يرون الإنس والإنس لا يرونهم، ولهذا لما كان مبعوثا إلى الثقلين هيأ الله سبحانه وتعالى ما يتحقق به بلوغ دعوته، فيصرف إليه من الجن من يستمعون تلاوته وكلامه عليه الصلاة والسلام، ويرجعون رسلا ودعاة إلى أقوامهم كما ورد في الآية. ثم لو تأملت أخي المستمع الكريم في هذه الحادثة لوجدت أن هؤلاء النفر من الجن مكثوا لحظات قلائل فأحسنوا الاستماع فانتفعوا ونفعوا. وكم من إنسان سمع القرآن ولكن لم يحسن استماع القرآن، ومن يحسن التأمل والتدبر فهؤلاء في مجلس واحد، وكم من إنسان سمع القرآن ولكن من يحسن استماع القرآن ومن يحسن التأمل والتدبر، فهؤلاء في مجلس واحد أحسنوا استماع القرآن فبقي عملهم العظيم وموقفهم الجليل ذكرا يتلى في كتاب الله، وتحولوا إلى دعاة إلى دين الله وإلى توحيد الله بقوة كما سترى في الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatul Quran, penjelasan kitab Akhlaq Hamalatul Quran yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah. Dan beliau mengatakan, وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْجِنِّ فِي حُسْنِ اسْتِمَاعِهِمْ الْقُرْآنِ وَاسْتِجَابَتِهِمْ لِمَا نَدَبَهُمْ إِلَيْهِ. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan kepada kita tentang sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Quran dengan baik dan mereka menyambut apa yang diperintahkan kepada mereka, kemudian mereka kembali kepada kaum mereka dan mereka pun memberi mereka pelajaran dari apa yang mereka dengarkan dari Al-Quran dengan pelajaran yang sangat baik. Beliau Syekh Hafizahullah mengatakan, penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan permisalan yang sangat agung tentang penjelasan pentingnya kita mendengarkan Al-Quran dengan baik. Dan bagaimana mendengarkan Al-Quran dengan baik itu bisa membuka bagi seorang hamba dengan izin Allah Azza wa Jalla pintu hidayah dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Beliau menyebutkan kisah sekelompok jin yang dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka mendengarkan Al-Quran. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk ats-tsaqalain, yaitu jin dan manusia. Adapun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, maka perkaranya jelas. Karena Nabi kita sallallahu wasallam mendatangi kaumnya di perkumpulan mereka, di rumah-rumah mereka, dan mengajak mereka kepada agama Allah Azza wa Jal. Adapun jin, maka mereka adalah makhluk yang lain, yang mereka bisa melihat manusia, namun manusia tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada jin dan manusia, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dan memudahkan bagi Nabi sallallahu wasallam untuk menyampaikan dakwahnya kepada jin. Maka dihadapkanlah sekelompok jin yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dan mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka kembali menjadi utusan dan dai di kaum mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat. Dan para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, jika kita memperhatikan kejadian ini, maka kita bisa mendapati bahwasanya sekelompok jin tersebut, mereka hanya mendengarkan Al-Quran sejenak saja, sebentar saja. Namun mereka mendengarkan Al-Quran dengan baik, sehingga mereka bisa mengambil manfaat dan memberi manfaat kepada yang lain. Namun yang sangat disayangkan, betapa banyak manusia yang mendengarkan Al-Quran, namun mereka tidak bisa mendengarkan dengan baik, dan mereka tidak bisa merenungi dan memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan baik. Dan jin atau sekelompok jin tersebut, mereka dalam satu majelis saja mendengarkan Al-Quran dengan baik, sehingga amal mereka yang sangat agung disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Azza wa Jalla, dan mereka berubah menjadi para da'i yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak kepada Tauhid Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang kita lihat dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah. قال رحمه الله قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قولهم قرآنا عجبا, وصفوا القرآن بهذه الصفة أي عجيبا في جمال مبانيه وكمال معانيه وعظم دلالاته وجمال مقاصده وغاياته بما يبهر العقول ويدعو من يستمع إليه إلى حسن الإيمان والتصديق وتمام الإنقياد والقبول. يهدي إلى الرشد, وصفوه بأنه كتاب هداية إلى الرشد, والرشد كلمة جامعة في مدلولها دالة على الكمال في العلم والعمل, فيما يدعو إليه من علم وما يدعو إليه من عمل, لأن الرشد تارة يذكر مقرونا بالهداية والهدى, وتارة يذكر وحده كما في هذه الآية. فإذا ذكر مقرونا بالهداية فالهداية أو الهدى يراد به العلم النافع, والرشد يراد به العمل الصالح. وإذا ذكر الرشد وحده شمل الأمرين معا. فكلمة الرشد كلمة جامعة تجمع تمام العلم وتمام العمل. وقولهم فآمنا به, فلم يقولوا ثم آمنا, بل عطفوا بالباء التي تفيد الفورية, أي أنهم أقبلوا بسرعة على هذا القرآن والإيمان به, وتحقق لهم التأثر الفوري والانتفاع. وقولهم ولن نشرك به أحدا, هذا دليل واضح على قوة إيمانهم وتمكنه من قلوبهم, ويؤكد ذلك قولهم ولن نشرك بربنا أحدا. فالله يهدي القلب بالقرآن, وقد يبلغ الإنسان في ذلك مرتبة عظيمة. وهذا أيضا نستفيد من أن الإيمان قد يبلغ قوة عظيمة في القلب في لحظات, إذا من الله على هذا القلب وفتح عليه حسن الاهتداء بهداية القرآن, فإنه يقف على البراهين التي تستولي على القلب ويكون لها سلطة عليه. فهؤلاء النفر ما أن استمعوا إلى القرآن حتى وجد عندهم هذا الإيمان القوي المبني على البراهين. وانظر مثالا شبيها بهذا وقريبا منه, هو إيمان السحرة الذين جمعهم فرعون وكانوا خلقا كثيرا. قال بعض المفسرين والله أعلم بذلك, إن عددهم عدد من جمعهم من السحرة بلغوا 70,000, وقيل غير ذلك. وكانوا من كبار السحرة وعتاولتهم وأهل الباع الطويل في السحر، ولكن لما رأوا تلك الآية الباهرة والحجة الظاهرة والبرهان القاهر الساطع البين، وهم أهل خبرة ودراية يميزون بين السحر والتخيل وبين هذه الحقيقة التي بهرتهم ورأوها في أول النهار، ففي أول النهار في ضحى يوم الزينة كاليوم العيد كانوا كفرة أشرارا، وفي آخر النهار صاروا مؤمنين بررة، بل كان إيمانهم أقوى ما يكون، حتى إن فرعون لما تهددهم بالقتل وتقطيع الأيدي والأطراف وتصليبهم في جذع النخل لم يبالوا بذلك التهديد، بل ثبتوا على إيمانهم وقالوا لفرعون فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهذا يفيد أن القرآن له تأثير، وهداية القرآن وحججه لها تأثير عظيم على القلوب، وأن الحجة والبرهان يستوليان على القلب فيتمكن الإيمان منه تمكنا عجيبا. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan firman Allah Azza wa Jal, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin mereka mengatakan kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan yang memberi petunjuk kepada ar-rusyd, kepada hidayah, maka kami pun beriman dengannya dan kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Ya. Kelompok jin atau sekelompok jin tersebut mereka menyebutkan atau mensifatkan Al-Qur'an dengan sifat Qur'an dan ajaba. Qur'an yang sangat menakjubkan, yaitu menakjubkan dalam susunan-susunan kalimatnya, kesempurnaan maknanya, keagungan petunjuknya, keindahan maksud dan tujuannya yang menakjubkan dan membuat cengang akal-akal manusia dan mengajak orang yang mendengarkannya untuk beriman dan membenarkan isi Al-Qur'an dan tunduk serta menerima apa yang dikandung oleh Al-Qur'an tersebut. Yahdi ila rusdi, memberi petunjuk kepada ar-rusd. Di sini para sekelompok jin tersebut menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk kepada ar-rusd, dan ar-rusd adalah kalimat atau kata yang mencakup makna kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan amal. Yakni Al-Quran ini sempurna dalam ajakannya kepada ilmu dan sempurna dalam ajakannya kepada amalan. Karena kata ar-rusd kadang-kadang disebutkan bersamaan dengan kata hidayah dan huda, dan kadang-kadang disebutkan sendirian seperti dalam ayat ini. Maka apabila kata ar-rusd digandengkan dengan kata hidayah, maka yang dimaksud dengan hidayah adalah ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Adapun yang dimaksud dengan ar-rusd adalah amal saleh, ya, amal yang baik. Dan apabila disebutkan kata ar-rusd secara sendirian, maka mencakup dua hal tersebut, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian jin tersebut atau sekelompok jin tersebut mengatakan fa'aman nabi, maka kami pun beriman dengannya. Mereka tidak mengatakan thumma amanna, kemudian kami beriman. Akan tapi mereka menyebutkan dengan kata fa, yang artinya segera. Yaitu setelah mereka mendengarkan Al-Quran, segera mereka beriman dengan apa yang mereka dengarkan tersebut. Kemudian mereka mengatakan walan nusyrika birabbina ahada, dan kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Ini adalah dalil yang jelas atau bukti yang kuat bahwasanya iman mereka benar-benar mantap dan terpatri dalam hati-hati mereka. Sehingga mereka menegaskan perkataan mereka dengan mengatakan walan nusyrika birabbina ahada. Sekali-kali kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Karena Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk hati dengan Al-Quran. Bahkan bisa jadi manusia mencapai derajat yang sangat tinggi karena petunjuk Al-Quran tersebut. Dan di sini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya keimanan bisa mencapai puncak yang sangat tinggi dalam hati manusia dalam sekejap, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada hati tersebut hidayah dan membuka pintu petunjuk dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan bisa melihat bukti-bukti yang ada dalam Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran mempunyai kekuatan, kekuasaan untuk hati manusia dan jin. Karena sekelompok jin tersebut, sekedar mereka mendengarkan Al-Quran, tiba-tiba mereka beriman dan dengan keimanan yang sangat kuat dalam hati mereka. Ini kita bisa lihat contoh yang mirip dengan kejadian ini, yaitu berimannya para tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun, yang jumlah mereka sangat banyak sekali. Sebagian ahli tafsir mengatakan, wallahu a'lam, jumlah mereka sebanyak 70,000. Bahkan sebagian mengatakan pendapat yang lain. Dan para tukang sihir tersebut adalah tukang sihir yang senior, yang mereka sudah punya perjalanan atau pengalaman panjang dalam masalah sihir. Namun ketika mereka melihat bukti yang sangat menakjubkan dan mukjizat Nabi Musa, mereka segera beriman. Dan tentu para tukang sihir tersebut bisa membedakan antara sihir yang benar-benar sihir dan sekedar tipuan mata. Dan hakikat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya para tukang sihir tersebut segera beriman, padahal di awal hari, yaitu di hari Id, di hari raya, karena disebutkan Yaumuz Zinah adalah hari raya, mereka adalah orang-orang kafir yang sangat durhaka. Namun di akhir hari tersebut mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan keimanan mereka adalah keimanan yang sangat kuat. Bahkan ketika Fir'aun mengancam mereka atau mengancam untuk membunuh mereka, bahkan memotong tangan dan kaki mereka dan mensalib mereka di atas pohon kurma, mereka tidak mempedulikan hal tersebut dan mereka tetap di atas keimanan mereka. Dan mereka berkata kepada Fir'aun, faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya, silahkan putuskan keputusanmu, sungguhnya kamu hanya bisa memutuskan di kehidupan dunia ini. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran punya pengaruh yang sangat kuat, dan hidayah serta petunjuk-petunjuk Al-Quran mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk hati-hati manusia dan juga para jin. Dan sungguhnya dalil Al-Quran bisa menguasai hati seorang sehingga iman menjadi sangat kuat dalam diri-diri manusia. قال المصنف رحمه الله قال وقال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قوله قالوا أنصتوا هذا بداية التوفيق والإنعام وهو حسن الإنصات والاستماع. وقوله إلى قومهم منذرين فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أي من مجلس واحد ولوا إلى قومهم منذرين وصاروا دعاة. وقولهم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وصف القرآن بأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فوصفوا بأنه كتاب هداية وهدايته إلى الحق وإلى الطريق المستقيم المفضي إلى جنات النعيم. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh sarafna ilayka nafran minal jinn yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Dan ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Quran, dan ketika mereka hadir di tempat tersebut, mereka mengatakan, ansitu, diamlah. Dan ketika selesai dibacakan, mereka kembali kepada kaum mereka memberi peringatan. Perkataan sekelompok jin tersebut, ansitu, diamlah, dengarkanlah, ini adalah permulaan seorang mendapatkan taufik, yaitu dengan cara mendengarkan Al-Quran dengan baik. Firman Allah Azza wa Jal, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, ketika selesai dibacakan Al-Quran, mereka kembali kepada kaum mereka memberi peringatan. Yaitu dari satu majlis saja, satu pengajian saja, mereka kembali kepada kaum mereka memberi peringatan dan segera mereka menjadi para da'i. Qalu ya qaumana inna sami'na, mereka berkata, wahai kaum kami, kami mendengarkan satu kitab yang diturunkan setelah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Para jin tersebut mereka mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran memberi petunjuk kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Maka mereka mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab hidayah, kitab petunjuk, petunjuk kepada kebenaran dan petunjuk kepada jalan yang lurus yang menghantarkan kepada surga yang penuh kenikmatan. Qala rahimahullah wa qad qala Allah Ta'ala fi surati Qaf wal Quran al-Majid ma dallana ala 'azim ma khalaq min as-samaa'i wal ardh وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه ثم ذكر الموت وعظم شأنه وذكر النار وعظم شأنها وذكر الجنة وما عد فيها لأوليائه وقال عز من قائل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إلى آخر الآية ثم قال بعد ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذني ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلو. قول الله تعالى والقرآن المجيد، المجيد هنا وصف للقرآن، والمجد في كلام العرب الشرف الواسع، ورجل ماجد مفضال كثير الخير، كثير الخير والشرف، والمجيد فعيل منه للمبالغة، وقيل هو الكريم الفعال. فالقرآن فيه سعة في معانيه ودلالاته وحججه وبيناته وخيراته وبركاته ومنافعه العظيمة وفوائده الغزيرة، فهو كتاب مجيد. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah Imam Al-Ajurri mengatakan Allah Azza wa Jalla berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf dan Qur'an yang penuh keagungan, Al-Qur'an yang sangat agung, karena kata Al-Majid adalah sifat untuk Al-Qur'an, dan kata Al-Majidu dalam perkataan orang Arab artinya adalah asyaraful wasi', kemuliaan yang sangat luas. Adapun arti dari rajulun majid, seorang yang agung atau mulia, adalah orang yang mempunyai banyak kebaikan. Dan Al-Majid adalah dalam sighah fa'il artinya bentuk mubalaghah, yaitu bentuk superlatif, dan juga artinya adalah Al-Karimul Fi'al, perbuatannya sangat mulia. Karena Al-Quran sangat luas makna-maknanya, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, penjelasan-penjelasannya, kebaikan-kebaikannya, berkah-berkahnya, manfaatnya, faidahnya, ya, semuanya sangat luas. Karena Al-Quran adalah kitab yang majid, kitab yang agung, kitab yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita keagungan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dari keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kematian dan mengagungkan perkara kematian. Allah menyebutkan tentang neraka dan mengagungkan perkara tersebut. Juga Allah menyebutkan tentang surga dan apa yang Allah sediakan untuk para walinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang surga, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, untuk mereka apa yang mereka inginkan di surga tersebut dan kami mempunyai tambahan, sampai akhir ayat. Kemudian Allah berfirman setelahnya, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid, sungguhnya dalam padahal yang demikian itu ada peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau mempunyai pendengaran dan ia menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang mendengarkan Al-Qur'an dengan kedua telinganya hendaklah ia juga menyaksikan dengan hatinya apa yang dia baca dan apa yang dia dengarkan, agar ia bisa mengambil manfaat dari apa yang ia baca dari Al-Qur'an dengan cara mendengarkan apa yang dia baca sendiri. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surat ini menunjukkan tentang keagungan Al-Qur'an dan menyebutkan beberapa macam dari makhluknya, yang mana Allah Azza wa Jalla mengajak kepada para hamba untuk mentafakuri dan merenungkan makhluk-makhluk tersebut agar mereka mendapatkan hidayah, karena tentu keagungan atau kebesaran suatu makhluk menunjukkan keagungan penciptanya. قال رحمه الله ثم قال بعد ذلك كله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أي بعد هذا البيان الذي في أول السورة من الدعوة إلى التأمل والتفكر في هذه المعاني الموقظة القلوب، قال تعالى إن في ذلك لذكرى، ليس لكل أحد وإنما لمن كان له قلب أي يعقل، أو ألقى السمع بالإنصات وحسن الاستماع وهو شهيد أي حاضر القلب منتبه متيقظ. فرمان الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Sungguhnya pada yang demikian itu ada peringatan bagi orang yang mempunyai hati dan pendengaran dan ia menyaksikan. Setelah penjelasan ini ya, di awal surat dari ajakan agar kita merenungi makna-makna yang menghidupkan hati, Allah Ta'ala berfirman inna fi dhalika ladhikra, sungguhnya pada demikian itu ada peringatan. Akan tapi peringatan ini bukan untuk setiap orang, akan tapi liman kana lahu qalb, yaitu orang yang punya hati yang bisa memahami, au alqasam'a atau mempunyai pendengaran dengan mendengarkan Al-Quran dengan baik, wahuwa syahid, dan hatinya hadir ya, sedang sadar ketika itu. قال فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذني ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوة القرآن وبالاستماع ممن يتلو. ومن ذلك مثلا قول حنظلة الأسدي رضي الله عنه في وصف مثل هذه الحال، قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، أي كأن على حال من يراها بعينه، وهذه مشاهدة بالقلب. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita bahwasanya orang yang mendengarkan Al-Quran dengan kedua telinganya hendaklah ia menghadirkan hatinya ketika ia membaca Al-Quran, juga ketika ia mendengarkan Al-Quran, agar ia bisa mengambil manfaat dari apa yang ia baca dan mengambil manfaat ketika mendengar orang membaca Al-Quran. Contohnya adalah perkataan Hanzali, sahabat Hanzalah Al-Asadi radhiyallahu anhu, ketika menyebutkan tentang keadaan ini, beliau mengatakan nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin-nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain. Kami ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita tentang neraka dan surga, seakan-akan kami melihat surga dan neraka tersebut dengan mata-mata kepala kami. Yaitu seakan-akan mereka betul-betul melihat surga dan neraka itu dengan mata mereka, dan ini adalah penglihatan dengan hati. قال رحمه الله ثم إن الله حث خلقه على أن يتدبروا القرآن فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبين الإمام الأجري رحمه الله أهمية لنا بتدبر القرآن، وأن التدبر للقرآن مفتاح الفهم عن الله وعقل الخطاب ومن ثم الامتثال والاتباع، فهي أمور ينبني بعضها على بعض. وأورد قول الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولهذا جاء في القرآن في مواضع من حث على ذلك، ومن ذلك هاتان الآيتان اللتان ساق المصنف رحمه الله، قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومثلهما قوله تعالى فأفلم يتدبروا القول، وقوله تعالى كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقول الله أفلا تدبرون القرآن هذا فيه حث على تدبر القرآن من أجل أن يعقل الخطاب عن الله ويفهم المراد. وقوله أم على قلوب أقفالها أي أن ما على القلوب من أقفال وحجب تحول بين العبد وبين فهم القرآن وتدبره، فإذا فتحت الأقفال ورفعت الحجب حصل التدبر وعقل الخطاب. وفي هذا يقول ابن القيم فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيه مصابيح الإيمان. وهذه الأقفال والحجب هي الغفلة والالتهاب الدنيا وعطب القلب بمرض الشبهات وأمراض الشهوات، فإن هذه كلها حواجز وحوائل، فتحتاج من العبد إلى مجاهدة للنفس لتصفية القلب من هذه الأدران ومجاهدته على الاستشفاء بالقرآن بحيث يتوب إلى الله من الذنوب التي تمرض القلوب وتسكمها، ويجاهد نفسه على فهم كلام الله حتى يعقل عن الله الخطاب وحتى يعمل بهذا القرآن الذي إنما أنزل ليعمل به. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, kemudian Allah Azza wa Jalla mengajak para manusia untuk mentadabburi Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi, merenungi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka terkunci? Oleh karena itu dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang mengajak atau memotivasi kita semua untuk merenungi Al-Qur'an. Di antaranya adalah dua ayat yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu firman Allah Azza wa Jal, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau hati-hati mereka telah terkunci. Juga firman Allah Azza wa Jal, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka merenungi Al-Qur'an atau mentadabburi Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, sungguh mereka akan mendapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Sama dengan dua ayat ini, firman Allah Azza wa Jal, afalam yadabbarul qawla, tidakkah mereka mentadabburi perkataan, yaitu Al-Quran. Juga firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, yang penuh berkah untuk direnungi ayat-ayatnya, dan agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Firman Allah Azza wa Jal, afala yatadabbarun al-Quran, ini adalah anjuran untuk mentadabburi Al-Quran agar bisa dimengerti apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dan difahami maksudnya. Juga firman Allah Azza wa Jal, am ala qulubin aqfaluha, apakah hati-hati mereka terkunci, yaitu hati-hati tersebut terkunci dan terhalangi ya, dari seorang hamba untuk memahami Al-Quran dan mentadaburinya. Maka apabila kunci-kunci tersebut dibuka dan penghalang-penghalangnya dibuka, maka seorang bisa mentadaburi Al-Quran dan memahami ayat-ayatnya. Maka dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, falau rufi'atil aqfal anil qulub labasyarat haqa'iqul Quran wastanarat fiha masabihul iman. Apabila kunci-kunci tersebut diangkat dari hati, maka ia akan memahami hakikat Al-Quran, dan Al-Quran tersebut atau hati-hati tersebut akan menjadi terang dengan lampu-lampu atau lentera-lentera keimanan. Dan penghalang serta kunci yang mengunci hati tersebut adalah al-ghafla wal-iltihabid dunya, kelalaian dan bersenang-senang dengan dunia juga sakitnya hati dengan penyakit syubhat atau penyakit syahwat, karena semua penyakit ini adalah penghalang seorang dari memahami Al-Quran. Maka seorang hamba butuh untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya untuk mensucikan dan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Juga bersungguh-sungguh berusaha untuk mengobati dirinya dengan Al-Quran, dengan cara bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari segala dosa dan maksiat yang membuat hati itu menjadi sakit. Kemudian berusaha memahami firman Allah Azza wa Jalla, memahami dan mengerti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan agar ia mengamalkan isi Al-Quran, karena tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk diamalkan. قال رحمه الله وقال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في هذه الآية أمر بتدبر القرآن كله المتشابه منه والمحكم. فتدبر المحكم بفهم معناه وعقل دلالته والعمل بهدايته، وتدبر المتشابه يكون برده إلى المحكم ليتبين معناه، وليس كما يفعله من في قلوبهم زيغ فإنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإذا كان الناس يحرصون على فهم الكتب المؤلفة في علوم الدنيا كالطب والهندسة ونحوهما، فلا يكتفون بمجرد قراءتها، بل يجتهدون في فهمها على أكمل وجه ليتمكنوا من الانتفاع بمعانيها. فكيف الأمر بكتاب الله العظيم الذي أنزله الله عز وجل رحمة وشفاء وهداية وصلاحا للعباد. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenungi Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an atau mentadabburi semua isi Al-Qur'an, baik ayat-ayat yang mutasyabih yang tidak jelas atau samar maknanya, maupun ayat yang muhkam yang jelas maknanya. Dan mentadabburi ayat-ayat yang muhkam yaitu dengan cara memahami maknanya, mengerti tujuannya dan mengamalkan petunjuknya. Adapun cara mentadabburi ayat-ayat yang mutasyabih, ayat yang samar, yaitu dengan cara mengembalikannya kepada ayat-ayat muhkam agar maknanya, artinya menjadi jelas. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya, yaitu mereka mencari ayat-ayat mutasyabih ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili, untuk menimbulkan fitnah atau mencari-cari ta'wilnya. Dan apabila manusia bersemangat untuk memahami kitab-kitab atau buku-buku yang berbicara tentang perkara dunia, seperti buku yang berbicara tentang kesehatan atau tentang teknik dan sejenisnya, dan mereka tidak sekedar berusaha, tidak sekedar membacanya, akan tapi mereka berusaha untuk memahaminya dengan baik agar mereka bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut, maka tentu ya, membaca Al-Quran lebih penting lagi untuk kita berusaha memahaminya agar kita mendapat rahmat, agar mendapat kesembuhan, petunjuk dan kebaikan untuk kita semua. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, memudahkan langkah-langkah kita menuju kebaikan, karena Allah Maha dekat, Maha menerima doa. Jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan materi bahasan penuh manfaat di sore hari ini. Dan ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan dari telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Baik, pertanyaan yang pertama kami angkat dari beberapa pesan singkat yang terkait. Ada Saudara Abdullah di Pekalongan, kemudian Ibu Ummu Aisyah di Jakarta dan lainnya yang meminta secara khusus nasihat dari Sheikh terkait dengan fenomena virus corona yang saat ini timbul dari negeri Cina dan dikhawatirkan akan menyebar sampai ke negeri-negeri lainnya termasuk negeri Indonesia. Sebagai Muslim, bagaimanakah sikap yang terbaik di dalam menghadapi adanya ancaman virus corona? Mohon nasihatnya agar senantiasa kami bertawakal atas apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Mohon nasihat dan jawaban dari Syekh. Jazakumullahu khairan. Al-mu'min دائما وأبدا متوكل على الله سبحانه وتعالى ومؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا. وفيما يتعلق بهذا الفيروس فيروس كورونا يمكن أن ننبه على بعض الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. الأول، الواجب على كل مسلم أن يكون في أحواله كلها معتصما بربه متوكلا عليه معتمدا معتقدا أن الأمور كلها بيده، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالأمور كلها بيد الله وطوع تدبيره وتسخيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا عاصم إلا الله. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. قال جل وعلا إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Jawaban beliau hafizahullah, seorang yang beriman hendaklah senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan beliau telah menulis untuk masalah ini yaitu virus corona, ada beberapa nasihat yang beliau sampaikan, yaitu di antaranya wajib bagi setiap muslim dalam setiap keadaannya selalu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, bertawakal kepadanya, meyakini bahwasanya seluruh urusan, seluruh perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Karena semua perkara, semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah aturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan maka tidak akan terjadi, dan tidak ada yang dapat melindungi kecuali Allah Azza wa Jalla. Qul man dhalladhi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah menginginkan keburukan kepada kalian atau Allah menginginkan rahmat bagi kalian. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Jika Allah menginginkan untukku kemudaratan, keburukan, apakah mereka bisa mengangkat keburukan tersebut, atau Allah menginginkan rahmat untukku, kasih sayang untukku, apakah mereka bisa menjadi penghalang untuk rahmat tersebut. Juga firman Allah, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa yang Allah buka dari kebaikan untuk manusia dan rahmat untuk manusia, maka tidak ada yang dapat menutupnya dan menghalanginya, dan apa yang Allah halangi dari rahmat maka tidak ada yang bisa melepaskannya setelahnya. Dan ayat yang berkaitan dengan hal ini sangat banyak sekali. Al-amr al-thani في هذا الموضوع أن الواجب على كل مسلم أن يحفظ الله بحفظ طاعته امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالمحافظ على أوامر الله امتثال المأمور وتركا للمحظور سببا لوقاية العبد وسلامته وحفظ الله سبحانه وتعالى له في دنياه أخرى. فإن أصيب بمصيبة أو نزل به ضراء فلن تكون إلا رفعة له عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه وضراءه وشدته ورخاء من خير إلى خير، وذلك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يكون ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Kemudian beliau Habibullah mengatakan, perkara yang kedua wajib bagi setiap muslim untuk selalu menjaga Allah Azza wa Jal, yaitu dengan cara senantiasa taat melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma: ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maka senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang Allah larang adalah sebab seorang hamba dilindungi dan diselamatkan, juga sebab Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Dan apabila seorang ditimpa musibah atau ditimpa kemudaratan, maka tidak ada yang dapat mengangkatnya. Dan apabila seorang mukmin ditimpa musibah, maka sungguhnya itu adalah kemuliaan baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda: ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaaka li ahadin illa lil mukmin. Sungguh mengagungkan perkara seorang mukmin, seorang yang beriman, jika ia mendapatkan, sungguhnya perkaranya semuanya baik dan itu tidak dimiliki kecuali seorang yang beriman. Jika ia ditimpa atau mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa keburukan dan ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman, jika mendapatkan kebaikan atau keburukan, mendapatkan musibah atau kesenangan, ia berada dalam kebaikan menuju kebaikan. Dan itu tidak didapatkan kecuali oleh seorang yang beriman, sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam: wa laysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang yang beriman. Al-amr ats-tsalits anna syari'at al-islam ja'at bi badhl al-asbab wa ad-da'wah ila at-tadawi, wa anna at-tadawi wal istishfa la yatanafa ma'a at-tawakkul. Wa at-tadawi alladhi ja'at bi syari'ah يتناول نوعي الطب الوقائي الذي يكون قبل نزول المرض، والطب العلاجي الذي يكون بعد نزوله. وبكل ذلك جاءت الشريعة، وجاء فيها أصول العلاج والشفاء وأصول التداوي، مما يحقق للمسلم سلامة وعافية في دنياه وأخرى. ومن يقرأ كتاب الطب النبوي للعلامة القيم رحمه الله يجد في هذا الباب عجبا مما جاءت به الشريعة، وصح عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مجال الطب الوقائي. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، ثلاث مرات فيضره شيء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل آفة وسوء وشر. وجاء في حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل فلم أقل شيئا، قال: قل هو الله أحد والمعوذتين، حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر أنه كان لا يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وفي هذه الدعوة تحصن تام وحفظ كامل للعبد من جميع جهاته. وفي مجال الطب العلاجي جاء عنه عليه الصلاة والسلام إرشادات عظيمة وتوجيهات كريمة وأشفية متنوعة جاءت مبينة في سنته عليه الصلاة والسلام، يطول المقام بذكرها أو الإشارة إليها، وينظر في هذا في بسط هذا الموضوع الواسع في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. Kemudian perkara yang ketiga, beliau hafizahullah mengatakan, sungguhnya syariat Islam telah menganjurkan kita untuk melakukan sebab-sebab dan mengajak kita untuk berobat. Dan sungguhnya berobat dan berusaha mencari kesembuhan tidak bertentangan dengan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berobat atau anjuran berobat dianjurkan oleh syariat Islam, dan anjuran tersebut mencakup dua hal, yaitu pencegahan dan setelah terjadinya penyakit tersebut. Pencegahan yaitu sebelum terjadinya penyakit, dan pengobatan setelah terjadinya penyakit. Dan semua itu telah dijelaskan dalam syariat kita. Juga pokok-pokok pengobatan dan pokok-pokok cara untuk menyembuhkan diri yang dapat menyebabkan seorang muslim bisa selamat di dunia dan di akhiratnya telah dijelaskan semuanya dalam syariat kita. Maka siapa yang membaca kitab At-Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Imam Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, ia akan mendapatkan perkara yang sangat mengagungkan dalam syariat Islam, juga yang telah disebutkan secara sahih, diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hal atau perkara pencegahan, Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man istabaha bi sab'i tamaratin ajwatin lam yadurruhu dzalikal yaum sumu wala sihr." Barang siapa yang pertama kali dimakan di pagi hari yaitu 7 kurma ajwah, maka tidak akan membahayakannya sesuatu apapun pada hari itu, baik sihir maupun racun. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli laila bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marrat fayadurruhu syai'." Tidak ada seorang hamba yang membaca setiap pagi dan setiap sore Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, dengan nama Allah tidak akan membahayakan dengan menyebut namanya sesuatu apapun di bumi dan di langit, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, doa ini dibaca 3 kali maka dia tidak akan ditimpa bahaya apapun. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah di setiap malam, maka 2 ayat itu cukup baginya. Yaitu cukup baginya untuk terlindung dari segala penyakit, segala keburukan, segala virus. Juga dari hadis Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kharajna fi lailatin matiratin wa dhulmatin syadidah." Kami pernah keluar di malam yang hujan deras dan di malam yang gelap gulita, "Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana." Kami mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar salat mengimami kami. Maka aku pun mendapatinya. Beliau mengatakan, "Qul," katakanlah, "dan aku tidak mengatakan sesuatu." Kemudian beliau mengatakan, "Qul," katakan, "dan aku tidak mengatakan sesuatu." Beliau mengatakan, "Qul." Kemudian aku mengatakan, "Apa yang aku katakan, apa yang aku baca?" Beliau mengatakan, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidataini hina tumsi wa tusbih thalath marrat takfika min kulli syai. Bacalah qul huwallahu ahad dan dua mu'awwidataini yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas di sore hari dan di pagi hari 3 kali. Maka hal itu akan mencukupimu dari segala sesuatu, dari segala mara bahaya. Juga Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan doa-doa yang berikut ini di pagi hari dan di sore hari, yaitu doa Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati, Allahumma ahfadni min bayni yadayya min khalfi wa an yamin wa an shimali min fawqi, wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya, arti doa ini yaitu, ya Allah, aku meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutupilah ketakutanku, amankanlah. Tutupilah auratku, amankanlah ketakutanku, amankanlah rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari hadapanku, dari belakangku, dari sebelah kananku, dari sebelah kiriku, dari atasku, dan lindungilah aku, berlindung kepadamu dari aku dibunuh dari arah bawahku. Dan doa ini adalah benteng yang sangat sempurna dan penjagaan yang sangat kuat bagi seorang hamba dari semua arahnya. Adapun dalam perkara masalah pengobatan, yaitu setelah terjadi penyakit, maka juga telah datang dari Nabi kita alaihi salatu wassalam petunjuk yang sangat banyak dan obat-obat yang berbagai macam yang jelaskan dalam sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang tentu sangat panjang apabila kita sebutkan dalam hal ini. Dan barang siapa yang ingin mengetahuinya dan membacanya, maka silahkan merujuk kepada kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Al-amr al-rabi' anna al-wajib ala kul muslim alla yansaq ma'a isha'at kadiba, lianna ba'ad al-nas fi mithil hadhi al-maqamat rubbama yuruj umuran aw yadhkur asya la sihata laha wala haqiqa, فيروج بين الناس رعب وخوف وهلع لا أساس له ولا مسوغ لوجوده، فلا ينبغي المسلم أن ينساق مع شائعات ونحو ذلك فيؤثر انسياقه وراءها على تمام إيمانه وكمال يقينه وحسن توكله على ربه سبحانه وتعالى. Kemudian perkara yang keempat yang boleh sebutkan wajib bagi setiap muslim untuk tidak terbawa oleh isu-isu yang bohong. Karena sebagian manusia dalam perkara ini, sebagian mereka sengaja menyebarkan atau menyebutkan hal-hal yang tidak benar, tidak ada hakikatnya, sehingga membuat manusia menjadi takut padahal tidak ada yang seharusnya yang perlu ditakuti. Dan siogianya bagi setiap muslim untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, sehingga hal tersebut atau mempercayai isu-isu tersebut karena hal itu bisa mempengaruhi kesempurnaan imannya, kesempurnaan keyakinannya, dan merusak tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal. Wa nasallahu Azza wa Jal an yahfaz al-muslimin aynama kanu, an yashfi mardahum, wa an yu'afi mubtalahum, wa an yassira لنا ولهم الخير والتوفيق بمنه وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Kemudian beliau berdoa kepada seluruh kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua, menjaga kita semua dimanapun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha dekat.